Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين رحمني warahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kita pada Kitabul Kabair dari Kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laisa Fi Sahihain. Pada kajian sebelumnya kita sampai kepada bab tentang syafaat untuk menggugurkan satu hukuman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, berdebat dengan dalam perkara yang batil serta berbicara tentang seorang mukmin dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Kita langsung ke bab yang berikutnya. Bab at-tajabbur 'alal muslimin wat-taswir. Bab bersikap sombong terhadap kaum muslimin serta menggambar makhluk bernyawa. Beliau membawakan satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhruju unuqun minan nari yaumal qiyamah. Akan keluar sebuah leher dari neraka pada hari kiamat. Laha ainan tubsiran. Leher tersebut memiliki dua mata yang dapat melihat. Wa udhunani tasma'an. Dan memiliki dua telinga yang mendengar. Wa lisanun yantiqu. Dan memiliki lisan yang dapat berbicara. Yaqul inni wukiltu bisalasah. Leher tadi yang keluar dari api neraka mengatakan, aku diperintahkan kepada tiga orang. bikulli jabbarin anid, kepada setiap orang yang jabbar, yang sombong, anid, orang yang keras penentangannya terhadap al-haq. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, dan kepada setiap orang yang beribadah kepada sesembahan yang lain bersama Allah. Wa bil musawwirin, dan kepada para tukang gambar makhluk bernyawa. Ya, hadis ini menjelaskan tentang salah satu kejadian di antara kejadian yang ada di neraka, bahwa nanti ada tiga jenis orang yang ia diazab dengan cara seperti tadi. Naam. Akan ada sebuah makhluk, ya, yang wujudnya seperti leher, unuk, memiliki mata, telinga, dan lisan. Dan makhluk ini ditugaskan untuk mengazab tiga jenis orang. Bagaimananya hanya Allah yang tahu. Ya, dan Allah Maha Kuasa. Dan ini bukanlah dongeng yang diada-ada, melainkan ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa makhluk ini diperintahkan untuk mengazab tiga jenis orang. Yang pertama, orang yang jabbar, orang yang sombong, orang yang keras penentangannya terhadap al-haq. Pembahasan ini sudah pada kajian sebelumnya, di antara sifat ahli neraka itu adalah sombong, kaku, keras. Iya. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Kelompok kedua, jenis orang kedua, orang yang berbuat syirik. Orang yang berdoa, beribadah kepada ilah selain Allah, bersama Allah. Artinya dia selain beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada yang lain. Yang terakhir adalah wabil musawwirin, para tukang gambar, makhluk bernyawa. Di sini tidak disebutkan makhluk bernyawanya. Tapi musawwir artinya penggambar, tukang gambar. Namun rinciannya dijelaskan dari hadis-hadis yang lain yang insya Allah nanti kita akan bacakan. Jadi yang akan kita bahas dalam hadis ini adalah masalah kedua tentang hukum menggambar makhluk bernyawa. Dalam hadis ini sudah bisa kita tahu, dengan dicantumkannya perbuatan ini dalam Kitabul Kabair oleh Asy-Syaikh Muqbil, menunjukkan bahwa menggambar makhluk bernyawa itu adalah termasuk dosa besar, perkara yang dilarang dan termasuk dosa besar. Ancamannya sebagaimana telah kita baca tadi hadisnya. Dan ini adalah salah satu hadis di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghabarkan kepada kita akan haramnya menggambar makhluk bernyawa dan kesudahan orang-orang yang di dunia tukang menggambar makhluk bernyawa dan dia tidak bertobat di sisi kepada Allah ketika di dunia. Iya. Yeah. Kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan haramnya menggambar makhluk bernyawa. Hukum menggambar makhluk bernyawa atau makhluk masalah menggambar makhluk bernyawa itu ada dua pembahasan. Yang pertama menggambarnya, yang kedua mengambil dan memakai sesuatu yang terdapat padanya makhluk bernyawa atau gambar yang ada padanya makhluk bernyawa. Menggambar itu sendiri dan mengambilnya, memajangnya. Hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Nah, ini dalil yang kedua yang menghabarkan bahwa para tukang gambar makhluk bernyawa akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melakukan perbuatan lalu diazab menunjukkan perbuatan itu haram. Nah, tidak mungkin kalau tidak haram diazab. Maka hadis ini di antara dalil haramnya menggambar, membuat ya sesuatu yang bernyawa. Dan kata para ulama, menggambar makhluk bernyawa itu ada beberapa model. Yang pertama, menggambar dengan cara membuat patung. Ya. Membuat patung pakai tembok, pakai tanah dibikin. Ya. Makhluk bernyawa seperti manusia, hewan yang bernyawa. Ya. Dibikin pakai tembok. Ya, atau pakai batu atau pakai tanah. Bahkan sebagian memakai emas atau perak. Nah, ini masuk kepada kategori menggambar musawwir dan masuk kepada larangan. Yang kedua, menggambar dengan cara ya yang kita kenal menggambar dengan pakai kertas tinta dengan diwarnai, dibentuk ada muka, ya, hidung, mata, tangan, kaki, iya, baik itu gambar manusia ataupun ya hewan-hewan yang bernyawa. Nah, ini dua jenis menggambar. Dua-duanya haram, masuk kepada taswir. Kemudian yang berikutnya, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari perjalanan. Waqad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamasil. Aku menutup salah satu dinding rumahku, ruanganku dengan kiram. Kiram itu kain. Fihi, pada kain tersebut ada tamasil, ada gambar-gambar berhala. Pada kain tersebut ada gambar-gambar berhala. Iya, gambar orang, patung. Falamma ra'ahu Rasulullah, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gambar-gambar tersebut, talawwana wajhuhu, berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, asaddun nasi azaban indallahi yaumal qiyamati alladzina yudahuna bi khalqillah. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat, mereka orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan menyerupai ciptaan Allah? Yaitu menggambar dengan gambar makhluk bernyawa. Jadi kita bisa pahami hikmah dan alasan kenapa menggambar makhluk bernyawa itu dilarang. Hikmahnya, alasannya, karena itu sebagai bentuk menyerupai ciptaan Allah. Iya. Makhluk bernyawa. Dia tidak bisa memberikan nyawa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dilarang manusia menciptakan satu ciptaan yang menyerupai ciptaan Allah. Oleh karena itu, para tukang gambar di hari kiamat diperintahkan, hidupkan ciptaanmu itu. Mereka tidak bisa. Dan Allah tahu mereka tidak bisa menghidupkan gambar-gambar tadi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ya, memerintahkan kepada mereka untuk menghidupkan sebagai bentuk ya, penghinaan, perendahan kepada mereka para tukang gambar. Ya, bahwa mereka itu lemah, tidak mampu. Kenapa menciptakan sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah? Demikian. Nah, hadis kedua ini menghabarkan kepada kita bahwa para tukang gambar makhluk bernyawa itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Bahkan Nabi mengatakan, inna asaddan nas, atau asaddun nasi azaban, manusia yang paling keras azabnya. Iya. Manusia yang paling keras azabnya. Maknanya dia akan dikelompokkan dengan orang-orang yang diazab oleh Allah dengan azab yang paling keras di antara azab yang ada. Ya. Bukan berarti tidak ada yang lebih keras dari mereka atau yang sebanding, tidak. Tetapi maksudnya mereka akan dikelompokkan dengan penghuni-penghuni neraka yang mendapatkan azab-azab yang keras. Demikian. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian hadis ini juga bisa kita ambil faedah haramnya menggantungkan gambar-gambar bernyawa di dinding-dinding rumah. Jadi bukan hanya yang dilarang itu menggambar, tetapi mengambil gambar itu kemudian dipajang di dinding rumah. Baik itu yang ada pada kain. Ya. Kalau di kita apa yang buat nutup kaca? Hordeng ya. Iya. Atau misalkan di kaca-kaca. Atau di tembok-tembok. Nyari keramik yang ada gambar orangnya. Dia ngefan kepada artis tertentu. Ada gambar hewannya. Dipajang keramik, disusun jadi bentuk hewan yang besar di dinding rumahnya. Atau misalkan lukisan-lukisan yang dibuat oleh tukang lukis, ya, tokoh-tokoh tertentu, ya, orang-orang tertentu atau hewan-hewan tertentu, gambar kuda sedang berlari, ya, gambar seorang misalkan tokoh dipajang. ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Bukan hanya menggambarnya, tetapi memajangnya pun sama. Apapun itu tujuannya, untuk hiasan dinding, ataukah untuk sebagai kenang-kenangan, atau apa saja, tujuannya haram hukumnya. Iya. Yeah. Tidak boleh seseorang menggambar dan memajang gambar makhluk bernyawa di rumahnya, di ruangan-ruangan ya yang lain. Sebagaimana hadis ini. Nabi SAW masuk, ternyata Aisyah memajang gambar, kemudian berubah wajah Nabi SAW. Baik, bahkan dalam sebagian riwayat, ya, langsung merah wajah Nabi dan tidak mau masuk ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku bertobat. Apakah aku melakukan dosa? Lalu Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya azab yang paling keras adalah mereka para tukang gambar. Nabi tidak mau masuk sebagai bentuk pengingkaran. Kemudian hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Setiap para tukang gambar itu berada di dalam neraka. Siapapun itu, mau muslimnya, mau kafirnya, yang tukang gambar, dia mati, tidak bertobat, maka dia masuk neraka. Kullu musawwirin finnar. Ya. Baik itu, ya, yang dikenal dengan pelukis, ataupun yang lainnya. Yang jelas, dia menggambar makhluk bernyawa. Lalu dia tidak bertobat di masa hidupnya. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu musawwirin finnar. Setiap ya yang menggambar makhluk bernyawa di neraka. Yuj'allahu bikulli suratin sawwaraha nafsun. Akan diciptakan untuk dia setiap gambar yang ia gambar satu jiwa. Akan diciptakan untuknya setiap gambar yang dia gambar satu nafsun, satu jiwa. Fayu'adzabu, fayu'adzibuhu fi jahannam. Jiwa tersebut akan menyiksa dia di neraka jahannam. Bayangkan. Bayangkan. Kalau yang menggambarnya itu ratusan gambar makhluk bernyawa, gambar itu apa? Akan menyiksa dia nanti di akhirat. Iya. Para tukang gambar, para pelukis yang menggambar orang, semakin dia menggambar, dia tidak bertobat. Iya, satu gambarnya akan diciptakan satu jiwa dan akan diazab olehnya, ya, di neraka jahanam. Jadi menggambar makhluk bernyawa itu bukan perkara remeh. Ternyata apa? Bahaya. Barakallahu fikum. Ancamannya keras. Tetapi kalau kita melihat ya di zaman dan di tengah-tengah kaum muslimin ya justru sebaliknya, seakan-akan menggambar makhluk bernyawa itu adalah perkara yang biasa. Tidak dilarang, ya, bahkan diperbolehkan, ya, menggambar, yang satu menggambar tokoh-tokoh orang kafir, yang satu menggambar, ya, artis-artisnya, yang satu menggambar tokoh-tokoh agamanya, ya, dengan dilukis dan diabadikan, yang satu menggambar imam masjidnya, yang satu menggambar ya, gambar keluarganya, seakan-akan itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Padahal kalau kita kembali kepada keterangan dari keterangan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sungguh dilarang dan ancamannya sangat keras. Barakallahu fikum. Kemudian qala Ibnu Abbas, masih ya dalam riwayat ini Ibnu Abbas berkata, fa in kunta la budda fa'ilan, jika engkau memang harus menggambar, fasna'is sajar, maka gambarlah pohon, wa ma la ruha fih, dan menggambarlah sesuatu yang tidak ada ruh padanya. Ya, berarti kita bisa memahami bahwa menggambar sesuatu itu ada dua macam. Yang pertama yang dilarang, hukumnya haram dan dosa besar, yaitu menggambar sebuah gambar makhluk bernyawa, baik itu manusia ataupun hewan, ini bernyawa. Iya. Yang kedua, menggambar dengan gambar yang diperbolehkan, yaitu menggambar ya benda-benda atau makhluk Allah yang tidak bernyawa. Seperti apa? Seperti pohon. Pohon ini bukan bernyawa ya, tapi tumbuh. Iya, bukan bernyawa. Baik, sebagian ulama melarang menggambar pohon karena ya sama, karena dia tumbuh dari kecil, besar, tua, kemudian mati seperti manusia, sehingga dilarang. Tapi yang benar diperbolehkan. Ya, karena tumbuhan itu bukan bernyawa tapi tumbuh saja. Tidak ada nyawanya. Sebagaimana nas dari Ibnu Abbas, kalau memang harus gambar, gambarlah pohon atau yang tidak ada rohnya seperti gunung, lautan, ya, rumah, jalan, silakan. Itu diperbolehkan menggambar dengan gambar yang tidak bernyawa. Saya senang lukisan, saya senang pajang lukisan di rumah. Iya, sekarang saya sudah tahu bahwa hukum gambar itu tidak boleh. Ya ganti, turunkan gambar-gambar tadi. Ya, yang satu gambar misalkan tokoh pahlawan, yang satu lukisan apa? Hewan, kuda berlari. Turunkan semua, ganti dengan gambar pemandangan, gunung, pohon, bunga, ya diganti. Itu diperbolehkan. Naam. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asaddan nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Ini pun didengar oleh Ibnu Mas'ud. Yang sebelumnya sabda ini pun didengar oleh Aisyah. Iya. Berarti sama. Di antara ancaman para tukang gambar atau orang yang menggambar makhluk bernyawa adalah manusia yang paling keras siksanya. Nah. Kemudian hadis berikutnya, hadis Abu Talhah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Muttafaqun alaih. Tidak akan masuk malaikat ke dalam sebuah rumah yang padanya ada seekor anjing dan surah, gambar. Gambar di sini maksudnya gambar makhluk bernyawa. Nah, sekarang kaitannya bukan dengan orang yang menggambar ya. Menggambar haram, balasannya tadi sudah. Sekarang orang yang memajangnya. Ini pun dilarang. Di antara apa? Dampaknya adalah malaikat tidak akan masuk kepada satu rumah yang ada padanya anjing dan gambar. Jadi orang-orang yang menggambar di yang memajang di rumahnya itu, ya, lukisan-lukisan, gambar-gambar ditempel di dinding, dipajang, malaikat tidak akan masuk kepada rumah tersebut. Iya. Apakah semua malaikat tidak masuk ke rumah tersebut? Di sini berselisih para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat dan malaikat pembawa wahyu, yaitu malaikat Jibril. Dua. Maknanya orang-orang yang ada di rumahnya, foto-foto, lukisan-lukisan, gambar-gambar yang ya memiliki nyawa, bernyawa, maka rumahnya kosong dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian. Kalau sudah kosong dari rahmat Allah, Pak, ya sudah, jadi sarang jin. Baik, jin di situ betah. Iya. Bahkan jin ketika sudah masuk ke sebuah rumah, itu bersembunyinya di antaranya di tempat-tempat, di gambar-gambar yang bernyawa. Nah, itu di antara salah satu tempat persembunyian jin. Wal-iyadzubillah. Apakah seorang muslim ya mau jika rumahnya kosong dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Kosong dari ya ketenangan, ketentraman. Tentunya tidak mau. Sebaliknya, tempat rumah tinggal, tempat tinggalnya, rumahnya ya menjadi tempat makhluk-makhluk yang ya durhaka kepada Allah dari kalangan jin dan syaitan. Tentunya tidak mau. Maka seorang muslim hendaknya menjauhkan dari rumahnya gambar-gambar makhluk bernyawa, membersihkan rumahnya. Baik. Nah, ini yang dimaksud malaikat yang tidak masuk rumah. Adapun malaikat pencabut nyawa dan malaikat pencatat amalan, dia tetap masuk. Jadi bukan berarti, oh berarti kalau malaikat enggak masuk ya malah enak. Jadi malaikat pencabut nyawa, Pak, enggak bisa masuk rumah saya tidak akan meninggal, atau kalau saya sakit saya tidak akan keluar rumah biar malaikat enggak bisa masuk. Iya, bukan begitu. Baik. Tetapi yang dimaksud malaikat di sini malaikat rahmat, pembawa rahmat, yang membawa rahmat dari Allah dan memberikan kepada penghuni rumah tersebut. Ketika rumah itu ada anjing, ada padanya gambar makhluk bernyawa, malaikat itu tidak masuk dan tidak memberikan rahmat tersebut kepada orang tadi. Iya. Dan juga bukan malaikat takut kepada anjing ya. Ada anjing berarti gak masuk, takut kepada anjing. Mungkin ada orang yang nyeleneh memahaminya seperti itu. Tidak. Tetapi memang itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dilarang oleh Allah untuk masuk kepadanya. Baik. Bahkan apa? Orang yang mengingu, atau apa, yang memelihara apa? Yang memelihara anjing bukan untuk keperluan seperti untuk penjagaan atau untuk menjaga tanamannya, maka akan berkurang kebaikannya dalam setiap hari itu 2 qirat. Akan berkurang dari kebaikannya, pahalanya 2 qirat. Demikian. Kemudian hadis berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu an. Berkata Ali kepada Hayyan ibn Hussein, ala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku utus dengan sesuatu yang Rasulullah telah mengutusku? Alla tada' suratan illa tamastah, yaitu jangan engkau biarkan satu gambar melainkan engkau hapus, engkau musnahkan. Wala qabran musarrafan, dan tidaklah engkau membiarkan kuburan yang diagungkan kecuali engkau ratakan. Rawahu Muslim. Hadis ini mengandung perintah kepada kita bahwa tatkala kita melihat sebuah surah, gambar, ya, gambar tadi ya sudah kita sebutkan, gambar ada yang bentuknya tidak ada bayangannya, berarti di kertas, di dinding tidak ada bayangannya, atau gambar yang memiliki bayangan seperti patung, ya, ada bayangannya, itu semuanya surah. Jangan engkau biarkan surah, melainkan engkau hancurkan. Ini perintah dari Nabi. Kalau kita menempatkan, ya, sebuah gambar, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk menghapusnya, untuk memusnahkannya. Tentunya jika kita mampu. Misalkan itu milik kita, ketika kita hancurkan, ya, tidak ada mudarat yang lebih besar, maka dihancurkan. Nah, ini perintah dari Nabi. Jadi kalau misal kita, ya, membeli sebuah rumah, ternyata rumah tersebut, ya, di dindingnya ada gambar makhluk bernyawa, bagaimana sikap kita? Maka sebagaimana dalam hadis ini, jangan dibiarkan, tapi hapus, iya, gambar tersebut. Kita membeli misalkan sebuah alat, di antara alat yang kita perlukan ternyata di situ ada gambarnya, maka gambar tersebut kita hapus. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya yang paling minimal adalah dengan dihapus kepalanya. Ini yang minimal. Ya, dengan dihapus kepalanya maka hilang gambar makhluk bernyawanya. Demikian. Atau misal juga kita mendapati, ya, membeli rumah, ternyata di rumah tersebut ada sebuah patung di pintu gerbangnya. Ya, patung, gambar orang, sudah jadi milik kita. Nah, sebagai pengamalan hadis ini, Pak, hancurkan patung tersebut. Iya. Karena itu sudah jadi milik kita. Tapi kalau patung-patung yang di jalan, jangan, ya. Saya mau mengamalkan hadis ini, datang, tugu kita hancurkan. Ya, itu mudaratnya lebih besar. Baik, itu tugas penguasa. Itu tugas penguasa. Ketika penguasa sudah tahu setempat, maka itu tugas penguasa yang memiliki kekuasaan. Ya, kalau kita enggak punya kekuasaan, tiba-tiba datang menghancurkan, ya, kita yang akan, ya, terkena mudarat. Tapi jika kita mampu dan tidak menimbulkan mudarat seperti tadi di antara contohnya, maka diperintahkan dihapus. Nah, kita membeli sebuah buku, buku tulis, ternyata, ya, ada gambarnya, maka dihapus gambar-gambar tersebut sebagai, ya, bentuk pelaksanaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla tada suratan illa tamastaha. Tidaklah engkau membiarkan satu gambar makhluk bernyawa melainkan engkau hancurkan, engkau hapus. Baik. Nah, itu di antara dalil-dalil akan haramnya makhluk menggambar makhluk bernyawa, memajangnya dan memakainya. Naam. Lalu bagaimana hukum gambar yang menggunakan fotografi? Apakah termasuk ya dilarang dan masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwa menggambar dengan cara kamera atau fotografi itu tidak masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu hanya memindahkan saja. Pendapat yang kedua adalah bahwa gambar yang dibuat dengan fotografi kamera itu pun masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umum, gambar apapun yang terbentuk baik itu dengan tangan atau apapun itu yang namanya surah, foto kan surah juga, gambar. Maka masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya menggambar dengan tangan ya atau kita katakan lukisan atau dengan foto kamera itu hukumnya sama, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Baik. Dan pendapat yang wallahu a'lam yang lebih benar, yang lebih kuat adalah yang mengatakan haram. Ya, yang mengatakan haram. Dan ulama-ulama yang berpendapat haramnya menggambar dengan fotografi atau dengan kamera itu ya lebih banyak. Ya, di kalangan ulama kibar seperti Al-Albani, Ibnu Baz, Fauzan, Syekh Rabi dan ulama-ulama yang lain, Syekh Muqbil. Adapun yang membolehkan adalah seperti Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, dan itu ijtihad beliau, ya, dan tentunya orang yang berijtihad jika salah dia mendapatkan satu pahala dengan ijtihadnya. Dan beliau pun memberikan catatan bahwa menggambar dengan fotografi itu hukumnya mubah dan dilihat tujuannya. Jika tujuannya itu mubah maka mubah, tapi jika tujuannya itu haram maka jadi haram. Menimbulkan mafsadat, menimbulkan kerusakan, maka jadi haram hukumnya. Jadi kesimpulannya bahwa menggambar dengan tangan atau dengan kamera itu hukumnya sama dilarang, haram hukumnya. Baik, termasuk juga menggambar makhluk bernyawa adalah merekam dengan video dan disimpan. Bukan rekaman langsung ya, live bukan, tetapi disimpan. Itu pun masuk kepada larangan hadis dan termasuk menggambar. Kemudian yang terakhir, ada tiga perkara yang dikecualikan dari larangan. Dari larangan menggambar makhluk bernyawa atau memakainya. Yang pertama, dalam kondisi dibutuhkan atau kondisi darurat. Kata para ulama, maka ketika itu diperbolehkan mengambil gambar atau menggambar ya makhluk bernyawa. Seperti apa? Seperti di negeri kita, seseorang ya dalam membuat kartu pengenal KTP itu harus apa? Menggambil gambar. Baik, maka ketika dia mengambil gambar di mana dia tidak akan mendapatkan paspor, KTP ataupun yang sejenisnya dari penguasa kecuali dengan adanya gambar. maka itu diperbolehkan dan tidak ya berdosa bagi orang yang melakukannya dikarenakan kebutuhan dan darurat. Baik. Ya, kemudian yang kedua adalah gambar-gambar yang ada namun dia tidak dipajang tetapi ya dihinakan seperti diinjak pada karpet atau pada tempat duduk atau pada bantal. Ini sebagian ulama membolehkan. Sebagaimana tadi hadis Aisyah, Aisyah ketika Nabi marah karena memasang gambar kain yang ditembok dipajang di tembok, ya diturunkan kemudian dipotong jadi dua dan dijadikan bantal. Iya, dijadikan bantal, dalam riwayat yang lain dijadikan tempat duduk. Maka sebagian ulama membolehkan. Walaupun kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, jika kita bisa bersih dari gambar-gambar tersebut, maka itu lebih baik. Karpet kita, tempat duduk kita gak ada gambarnya, itu lebih baik. Tetapi jika memang ada, ternyata mungkin karena faktor sudah terlanjur, ternyata karpet ada gambarnya yang diinjak-injak, maka tidak termasuk larangan, dan juga malaikat tetap masuk kepada rumah tersebut. Jadi maksud dari hadis Nabi, malaikat tidak masuk kepada rumah yang ada gambarnya, gambar yang dipajang, yang dipampang. Adapun yang diinjak-injak, ya, dihinakan, maka itu tidak termasuk. Demikian. Kemudian yang ketiga, gambar-gambar pada anak-anak, mainan anak-anak seperti boneka. Ya, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, diperbolehkan bagi anak memiliki boneka yang berbentuk wujud manusia ataupun hewan. Dengan syarat tidak ada bentuk wajah, mata, hidung, tidak ada. Tapi hanya bentuk secara umum, kepala, tangan, dan kaki. Sebagaimana dulu Aisyah radhiyallahu anha memiliki sebuah boneka di rumah beliau, dan tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, boneka yang dimiliki Aisyah itu adalah boneka yang tidak berbentuk sempurna. Ada matanya, ada hidungnya, tetapi ya bentuk secara umum saja, kepala bulat. Naam. Kemudian juga tangan itu diperbolehkan. Sebagaimana seseorang menggambar bentuk manusia itu ya, hanya kepala, tangan, kaki, tapi tidak ada bentuk mata, ya, kemudian detail ya, muka, mata, hidung, mulut, tidak. Tetapi global saja. Itu diperbolehkan jika memang dibutuhkan. Itu beberapa, ya, perkara yang dikecualikan dari larangan menggambar makhluk bernyawa. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.